بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari. Baik. Bab husni islamil mar'i. Qala al-Bukhari rahimahullah, babu husni islamil mar'i. Kebaikan Islamnya seseorang. Qala al-Bukhari rahimahullah, qala Malikun akhbarani Zaid bin Aslam أن عطاء ابن يسار أخبره. طيب، مالك معروف، هذا مالك ابن من؟ كبا زكي مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة. نعم، derajatnya apa? Thiqatun hafidhun imam. Baik. Akhrajahu ashabul kutub as-sittah. Kenapa langsung qala Malik? Apa ini namanya? Man ya'rif Saiful Hidayat, pelajar mustalah. Sudah. Apa namanya? Mu'allaq. Ya. Jadi Al-Bukhari di sini meriwayatkan dengan mu'allaq, ya. Artinya apa? Artinya beliau menghilangkan sanad di awalnya. Seperti yang kita tahu, Bukhari enggak langsung meriwayatkan dari Malik. Jaraknya jauh, mungkin lewat dua orang atau satu orang. Seperti yang lalu, misalnya untuk melihat hadis-hadis yang lalu, ya, Al-Bukhari misalnya hadis ke-37 yang tadi kita baca, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik. Ya. Jadi ada jarak antara siapa? Al-Bukhari dan Malik. Nah, di sini Al-Bukhari menghilangkan sanadnya, langsung qala Malik. Makanya beliau enggak mengatakan haddatsani Malik. Enggak mengatakan akhbarani Malik, tidak. Tapi qala Malik. Malik berkata. Begitu ya. Nah, ini namanya mu'allaq. Fi sighati sifati apa? Marwan, sifati apa? Jazm. Ya. Kita waktu itu menerangkan bahwa mu'allaq ada dua macam, ada yang sifati sifatil jazm. Qala Malik ini namanya sifatul jazm. Fi'ilnya fi'il mabni lil ma'lum. Kalau qila atau ruya ini fi'il kata kerjanya pasif diriwayatkan atau mabniyun lil majhul. Itu namanya sighatu tamrid. Sighatu tamrid. Kalau sighatul jazm seperti ini, qala Malik, berarti Malik sudah menjamin kesahihan sanad sampai pada Malik. Jadi misalnya qala Malik, siapa antara Bukhari dan Malik? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Kalau kita enggak tahu mungkin dhaif, mungkin tsikah, ya kan? Tapi ketika Bukhari mengatakan qala dengan kata kerja aktif atau sighatu al-jazm, maka orang yang disembunyikan oleh Bukhari pasti orang yang terpercaya, ya. Sudah dijamin oleh Al-Bukhari rahimahullah bahwa orang yang disembunyikan, rawi yang mahdhuf, pasti thiqah, orang terpercaya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau mengatakan Al-Bukhari meriwayatkan sanad ini, mengatakan gimana? Faisal, rawahul Bukhari, begitu aja. Fauzan, rawahul Bukhari mu'allaqan. Ya, kalau antum mau menyebut hadis ini, jangan rawahul Bukhari saja, harus rawahul Bukhari mu'allaqan. Al-Bukhari meriwayatkan dengan mu'allaq atau ta'liqan. Nah, kita lanjutkan. Qala Malik akhbarani Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam al-Adawi maula Umar, thiqatun 'alimun, أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة عالم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء ابن يسار. عطاء ابن يسار الهلالي. عطاء ابن يسار الهلالي. أبو محمد المدني. عطاء بن يسار الهلالي. Abu Muhammad Al-Madani, thiqatun fadilun, sahibu mawa'id wa ibadah. Ya, Atha bin Yasar ma'ruf, sering disebut ya nama-namanya, nama beliau, karena memang sering diriwayatkan kata-kata mutiara dari beliau. Disebutkan di sini beliau seorang thiqatun fadil, terpercaya, utama, sahibu mawa'id, seorang yang sering memberi mau'idah, ya, memberi mau'idah atau nasihat-nasihat, wa ibadah, dan seorang yang banyak beribadah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. Anna Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri. Man huwa Abu Sa'id? Sa'ad bin Malik ibn Sinan, sahabiyun jalil, mukthir min al-hadith. Sa'ad bin Malik bin Sinan, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia, ya, mukthirun, banyak meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhu. Anna Abu Sa'id Al-Khudri akhbarahu. Abu Sa'id Al-Khudri akhbarahu, mengabarkan kepadanya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Annahu, bahwa beliau sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu," apabila seorang hamba masuk Islam, "fa hasuna islamuhu," maka hasuna islamuhu, Islamnya semakin baik, "yukaffirullahu 'anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha." Yukaffirullahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala yukaffir anhu, menutup kulla sayyi'atin, tiap keburukan-keburukan, tiap keburukan, kana zalafaha. Apa zalafaha? Di ma'ani ba'dil kalimat aslafa wa qaddama. Kana zalafaha, yani dahulu dia aslafaha, pernah melakukannya. ya. Kullu sayyi'atin, tiap keburukan yang dia pernah melakukannya. Wa kana ba'da dzalika al-qisasu, dan yang setelah itu adalah qisas. Al-hasanatu bi'ashri amsalha, setiap kebaikan diganjar 10 yang sepertinya. Al-hasanah bi'ashri amsalha, setiap kebaikan diganjar 10 yang sepertinya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Wasayyi'atu imithliha, dan sayyi'ah keburukan bimithliha diganjar dengan yang serupa dengannya. Wasayyi'ah, dan setiap keburukan diganjar yang semisal dengannya. Illa, kecuali. An yatajawazallahu anhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala yatajawaz, mengampuninya. Illa an yatajawazallahu anhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Yatajawaz anhu yani memaafkan atau mengampuni. Jadi hadis ini menyebutkan tentang husnu islamil mar'i, kebaikan keislaman seseorang. Seseorang ketika masuk Islam, semakin bagus Islamnya, itu ada nilainya, ya, di sisi Allah Azza wa Jal punya keutamaan. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kalau seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, lalu Islamnya itu semakin bagus, semakin bagus. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla akan menutup keburukan-keburukan yang telah lalu, yang dia lakukan di masa kekafiran, yang dia lakukan di masa jahiliyahnya, semuanya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Keutamaan besar, ya. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan untuk mereka orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum, diampuni untuk mereka apa yang telah lalu. Ya. Jadi ini buah daripada husnu islamil mar'i, kebaikan keislaman seseorang. Wa kana ba'da dzalikal qisas, kemudian setelah itu ya qisas. Apa maksudnya? Yani dalam syarah disebutkan Fathul Bari, kitabatul mujazati fid dunya, kitabah, penulisan, al-mujazat, balasan-balasan, fid dunya, saat di dunia. Ya. Penulisan untuk balasan-balasan saat dia di dunia. Jadi yang lalu sudah, apa yang lalu dari perbuatan-perbuatan keburukan setelah masuk Islam di tutup oleh Allah Azza wa Jalla. Setelahnya baru ya ditulis berbuat baik, ya, apa nilainya, berbuat buruk apa nilainya setelah itu. Jadi misalnya dia berumur 50 tahun baru masuk Islam, yang lalu-lalu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu baru ditulis, yang baik ditulis, yang buruk ditulis. Kalau bagus disebutkan dapat 10 kali ganjaran dari kebaikannya itu, 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ya. Kalau berbuat buruk, sayyi'ah bimitsliha. Berbuat buruk ditulis seperti itu. Balasannya seperti seukuran dengan keburukan itu, tidak dilipat gandakan. Jadi misalnya dia meninggal pada umur 60 tahun, ya, yang dicatat keburukan-keburukannya kalau dia bagus Islamnya hanya 10 tahun. Ini fadl minallah azza wa jal, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah itu keburukan-keburukan, ya itu pun mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jal sehingga sudah keburukannya juga dimaafkan kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keislamannya itu. Nah, berikutnya sebelumnya ya sebelum kita lanjutkan di sini ada juga terkait dengan tadi riwayat yang muallak. Al-Bukhari meriwayatkan di sini muallak dan tidak disebutkan riwayat yang mausul. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan waqad wasalahu Abu Dzar Al-Harawi fi riwayatihi lis-sahih. Waqad wasalahu dan telah diriwayatkan secara mausul. Wasalahu yakni diriwayatkan secara mausul, secara bersambung dengan sanadnya yang lengkap oleh Abu Dzar Al-Harawi. Oleh Abu Dzar Al-Harawi fi riwayatihi bis-sahih. Dalam riwayat beliau terhadap kitab sahih. Dalam riwayat beliau terhadap kitab as-sahih. Apa maksudnya? Jadi ada seorang ulama namanya siapa? Abu Dzar Al-Harawi. Beliau salah satu periwayat kitab sahih Al-Bukhari. Ya, gimana maksudnya ini? Dulu Al-Bukhari sudah membuat kitab ya dengan judul ini Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar ini. Ya. Beliau punya kitab, ya. Kitab itu dulu diajarkan oleh Bukhari rahimahullah. Kitab itu dibaca satu persatu dari awal sampai akhir. Sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, terus sampai habis nanti mengulang lagi dari awal. Murid berdatangan, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang berkali-kali khatam, ya. Nah, sehingga murid-murid itu dari Bukhari meriwayatkan kitab as-sahih. Meriwayatkan kitab as-sahih dari Bukhari dari awal hingga akhir. Nah, termasuk di antara mereka yang seperti itu namanya siapa? Abu Dzar Al-Harawi. Ya. Ada pula periwayat yang lain yang juga murid Al-Bukhari rahimahullah, misalnya Al-Farabri, ya saya lupa namanya, kalau enggak salah Muhammad bin Yusuf atau siapa, nisbahnya Al-Farabri, Al-Farabri. Itu juga sama. Beliau duduk di majelis Bukhari mendengarkan kitab sahih hingga dari awal hingga akhir. Entah berapa kali khatam juga. Tapi termasuk murid-murid yang kokoh. Nah, kemudian juga ada Al-Kushmaihani. Ya, Al-Kushmaihani. Beliau juga salah satu periwayat kitab sahih ini. Ya. Nah, di sini Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan Abu Dzar Al-Harawi meriwayatkan hadis ini mausulan dengan disebutkan sanadnya. Jadi, mungkin dalam salah satu majlis Al-Bukhari menyebutkan sanadnya secara lengkap, tidak muallaq. Nah, ketika beliau menyebutkan secara lengkap, Abu Dzar ikut di majelis itu sehingga dalam kitab riwayat beliau ditulis sanadnya secara lengkap. Di riwayat yang lain seperti riwayatnya siapa? Misalnya Al-Farabri, Al-Kushmaihani mungkin tidak disebut lengkap tapi disebut muallaq. Ya, itu mungkin ya. Karena Al-Bukhari kan terus mengulang-ulang kitab itu, murid ada yang datang, ada yang pergi, ada yang bertahun-tahun di situ. Nah, sehingga terjadi hal yang seperti ini. Kadang Bukhari menambahkan, ya, kadang seperti ini muallaq. Ya, begitu pula misalnya kitab Muwatta, Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Nah, beliau membacakan kitab Muwatta karya beliau sendiri dari awal hingga akhir. Nah, murid-muridnya mendengar seperti tadi. Sehingga ada yang meriwayatkan dari Malik Al-Muwatta dengan riwayat misalnya Al-Qa'nabi. Ada riwayat yang lain lagi. Nah, terkadang satu Muwatta dengan Muwatta yang lain beda. Sedikit ada tambahan. Kenapa? Karena tadi. Sebabnya, oh ini riwayat Qa'nabi. Qa'nabi mendengarnya seperti itu. Pernah Imam Malik menambahkan yang ketika dia dengar. Mungkin tahun sekian lagi murid yang lain mendengar ada tambahan yang lain dari Imam Malik. Nah, itu muwatta riwayat yang lain lagi, begitu ya. Nah, itulah terkadang ada sedikit perbedaan dalam riwayat Bukhari, tapi itu saling melengkapi sebetulnya. Seperti ini, Abu Dzar Al-Harawi rahimahullah telah meriwayatkan sanad hadis ini secara utuh. Ya, cuma sekarang yang beredar mungkin bukan riwayat yang kita pegang ini, mungkin bukan riwayatnya Al-Harawi. Mungkin riwayatnya siapa? Al-Farabri atau yang lain. Perlu dilihat ya. Biasanya ada di mukaddimah, tapi di sini enggak disebutkan. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq ibn Mansur. Ishaq ibn Mansur al-Kausaj al-Marwazi. Al-Kausaj. Ishaq ibn Mansur al-Kausaj al-Marwazi. Thiqatun thabtun akhrajalahu al-jama'ah illa Aba Dawud. Akhrajalahu al-jama'ah illa Aba Dawud. Thiqatun thabtun, riwayat meriwayatkan dari beliau al-jama'ah kecuali Abu Dawud. Berarti siapa? Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Baik. قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة حافظ ثقة حافظ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة حافظ عمي في آخر عمره فتغير اليوم بوتا دي آخر umur beliau, lalu sempat berubah sedikit hafalannya. Ya, ala kulli hal, bisa dilihat di kitab kemarin yang kita sebut, kitab apa? Al-Kawakibu An-Najirat Fi Dzikri Mukhtalitina Minar Ruwati Tsiqat. Ya, dan kita Nusinudzan Bil-Bukhari Rahimahullah berbaik sangka dengan Al-Bukhari bahwa riwayat ini dari Ishaq bin Mansur dari Abd al-Razzaq, riwayat yang sahih. Abd al-Razzaq bin Hammam ini penulis kitab apa yang masyhur, kitab Al-Musannaf. Beliau punya kitab judulnya apa? Al-Musannaf. Abd al-Razzaq ini punya kitab besar judulnya kitab Al-Musannaf. Berapa jilid saya lupa, 10, kurang lebih 10 jilid, kurang lebih persisnya saya lupa, bisa dilihat tercetak ya. Dan diantara keistimewaan kitab Al-Musannaf ya, ada ini Al-Musannaf karya Abd al-Razzaq, ada juga Al-Musannaf karya Ibn Abi Syaibah, namanya sama Al-Musannaf. Nah, dua kitab tersebut diantara keistimewaannya adalah meriwayatkan atsar anis sahabati wat tabi'in fi al-fiqh. Ya, misalnya bab-bab fikih, bab wudu, Umar pernah mengatakan seperti ini. Ya, biasanya ada di kitab Al-Musannaf. Atau Al-Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini dalam bab misalnya haji, bab tawaf, bab sa'i, itu biasanya ada di kitab-kitab itu. Jadi ini keistimewaan kitab Al-Musannaf adalah apa? Meriwayatkan atsar anis sahabati wat tabi'in bil ahkam al-fiqhiyah. Ya, meriwayatkan riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in di samping hadis, sekaligus riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in dalam bab-bab tersebut. Ya, kalau seperti kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, biasanya kan hadis Nabi saja, ya kan? Terkadang saja ada ucapan sahabat, terkadang ada. Tapi kalau Al-Musannaf seperti tadi karya Abd al-Razzaq, di situ banyak riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in dalam bab-bab fikih. dengan sanad. Ya, jadi kalau Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salaf, ingin tahu pendapat salafus salih dalam abwab fiqhiyah, kembali ke kitab-kitab itu. Di antaranya adalah kitab-kitab itu. Ya, kitab yang lain juga banyak yang seperti itu. Al-Awsat karya Ibn Mundhir, ya, dan kitab-kitab yang lain juga masih ada. Nah, selanjutnya qala akhbarana Ma'mar. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi thiqatun thabtun fadilun. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi thiqatun thabtun fadilun akhrajalahu al-Jama'ah. Thiqatun thabtun fadilun akhraja lahu al-Jama'ah. Naam. Berikutnya an Hammam. Hammam ibn Munabbih As-San'ani. Hammam ibn Munabbih As-San'ani. Hammam ibn Munabbih As-San'ani thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau akhraja lahu al-jama'ah. Hammam ibn Munabbih ini saudara Wahab ibn Munabbih. Sering kita dengar juga nama ini, Wahab ibn Munabbih. Nah, ini saudaranya Hammam ibn Munabbih. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. صحابة yang paling banyak hadisnya secara mutlak أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. Ya. Nah, ini sanad juga hampir semuanya dari Yaman ini. Abu Hurairah asalnya dari Yaman, kabilah Daus, ya kan? Ma'mar Hammam bin Munabbih juga dari Sana'a, Yaman. Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, beliau nazilul Yaman, orang yang singgah di Yaman, ya, atau tinggal di Yaman aslinya walaupun bukan dari sana. Abdul Razak bin Hammam juga As-San'ani Yaman. Ya. Ishaq bin Mansur, ya bukan. Jadi hampir semuanya dari Yaman. Baik. Dan ini sanad sering disebut berurutan seperti ini. Kalau antum perhatikan nanti di lain waktu mungkin akan antum mendapati sanad dengan urutan ini. Abdul Razak, Ma'mar, Hammam, Abu Hurairah. Ini sering urutan ini. Ada sanad Razzaq dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Nah, dan antum belajar mustalah nanti ada istilah Sahifatu Hammam ibni Munabbih. Nah, ini ada lembaran hadis riwayat Hammam bin Munabbih. Nah, ini riwayat beliau ini, Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah. Jadi dulu ada ya semacam kitab sebetulnya, tapi itu belum disebut kitab ya. Tapi disebut sahifah, lembaran hadis dengan satu riwayat. Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah. Ya. Jadi disebutkan satu sanad, habis itu hadisnya diurut semuanya. Cuma satu sanad. Ya, hadis pertama, kedua, ketiga dengan satu sanad. Nah, Sahifatu Hammam bin Munabbih. Ya, kembali kepada hadis. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu Bila seseorang di antara kalian ahsana islamahu, memperbagus Islamnya. Fakullu hasanatin ya'maluha, maka tiap kebaikan yang dia lakukan tuktabulahu bi'ashri amthaliha, dicatat untuknya bi'ashri amthaliha, dengan 10 kali lipatnya. Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ya. Idza ahsana ahadukum islamah, kalau seseorang di antara kalian Islamnya bagus, maka tiap kebaikan dicatat 10 kali lipatnya. Ya. Sekali lagi, ini kemurahan Allah Azza wa Jal, ya. Puasa satu hari dicatat 10 kali lipatnya. Salat 2 rakaat dicatat 10 kali lipatnya kalau seseorang memperbagus Islamnya. Nah, ila sabimiati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Bahkan terkadang sampai 700 kali lipat, ya, tergantung bagusnya ibadah yang dia lakukan, tergantung ikhlasnya. Semakin bagus ibadahnya, semakin kuat ikhlasnya. Bisa jadi bukan 10 kali lipat, bisa jadi satu puasa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bisa lebih bahkan. Ya, bisa kurang 100, 200. Ya. Ini kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, dan tiap sayyi'ah, keburukan yang dia lakukan, tuktabu lahu, dicatat untuknya, bimithliha, serupa dengan keburukan itu, tidak dilipat gandakan. Ya, keburukan satu kali dicatat satu kali. Ya, keburukan dua kali dicatat dua kali. Ini sekali lagi kemurahan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang na'udzubillah masuk neraka, ya, itu sudah sangat sangat jelek berarti, ya. Kalau misalnya dia berbuat baik 5 kali, berbuat buruk 5 kali, masih menang apanya? Baiknya, ya kan? Berbuat 5 kali, berbuat buruk 5 kali. Berbuat baik 5 kali dicatat menjadi 50, ya. Berbuat buruk 5 kali cuma dicatat 5. Jadi kalau orang itu beramal seimbang saja, masih menang kebaikannya karena dilipat gandakan. Tapi kalau keburukannya kok bisa lebih dari kebaikannya, berarti memang keburukannya sudah sangat banyak sekali. Ya. Nah ini, jadi sekali lagi kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya begitu besar. Keburukan yang cuma dicatat tanpa dilipat gandakan itu pun terkadang masih diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, asalkan bertaubat dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, ya, menyesal dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan, tidak ingin melakukan lagi, dan seterusnya. Nah, entum. Kalau hadis ini kita mengatakan rawahul Bukhari, begitu boleh? Nah, Habib, boleh. Kalau yang seperti ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanad yang lengkap, baru kita katakan rawahu Al-Bukhari. Nah, benar. Tanpa muallakan, tanpa ta'liqan, rawahu Al-Bukhari. Ini artinya beliau meriwayatkan fil usul. Beliau meriwayatkan dalam pokok-pokok hadis, bukan sekedar pendukung, tapi al-usul, pokok hadis. Diriwayatkan dengan sanadnya musnadan, ya, sesuai dengan judul kitabnya al-musnad. Ini yang musnad yang seperti ini, diriwayatkan hadisnya secara utuh, sanadnya lengkap. Wallahu a'lam bissawab.